طيب نرجع إلى الكتاب. قال باب أفأمن مكر الله. وصلنا إلى قوله وفي الحديث إذا رأيت الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Jika engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba dari dunia, memberikan kekayaan, memberikan keuntungan, memberikan rizki, padahal orang itu dalam keadaan muqimun ala ma'asi, padahal dia dalam keadaan menegakkan kemaksiatan, masih terus mengerjakan kemaksiatan sesukanya. Fa'innama huwa istidraj, maka itu adalah istidraj, lagi diulur oleh Allah SWT. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum, kami akan ulur-ulur dia biar semakin jelek, semakin rusak, kemudian diwafatkan oleh Allah taala dalam keadaan su'ul khatimah. Fa hadha huwa al-makr. Hadha huwa al-makr. Afa aminu makra Allah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, yakni rencana Allah Subhanahu wa taala? Hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Naam. Qala hadithun hasan. Baik. Dalam takhrij al-ihya. Wa qala Ismail ibn Rafi' min al-amn min makr min makrillah, termasuk amn min makrillah, iqamatul 'abdi 'ala adh-dhanbi. Terus menerusnya seorang hamba di atas dosa. Yatamanna 'ala Allahi al-maghfirah, tetapi berharap kalau Allah akan mengampuninya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, ikhwani fi din, a'azakumullah, termasuk al-amn min makrillah, ada kalau seorang hamba terus-menerus dalam dosa dengan mengatakan dalam hatinya, saya akan diampuni nanti yaumul qiyamah. Tidak punya rasa takut pada Allah SWT, justru dia merasa akan diampuni, akan disayangi, dia merasa tetap dapat rezeki, tetap dapat kebaikan, dapat dunia. Fahada barakallahu fikum aman min makrillah. Apalagi mendapatkan tuangan-tuangan rezeki tadi, justru saya tambah kaya, berarti Allah sayang sama saya. Hadza maghrur. Hadza maghrur, tertipu dengan bayangannya sendiri. Wa hadza huwa tafsirul makr fi qawli ba'd as-salaf. Inilah tafsir dari al-makr dalam ucapan beberapa ulama salaf. Apa itu tafsirnya? Yastajrijuhumullah bin ni'ami idza 'asaw. وَيُمْلَى لَهُمْ ثُمَّ يَخُذُهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Yaitu Allah beri istidraj dengan menuangkan kenikmatan-kenikmatan dalam keadaan mereka bermaksiat. وَيُمْلَى لَهُمْ, dan ditunda untuk mereka beberapa saat. ثُمَّ يَقُدُهُمْ أَخْدَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ, kemudian diazab oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan balasan عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. وَقَدْ قُلْنَا بِالْأَمْسِ, bahwa kalimat أَخَدَ bermakna azab. Sehingga barakallahu fikum, kadang-kadang bahasa Arab, jangan kamu hafalkan dengan letter luck. Jangan kamu hafalkan dengan letter luck seperti anak TK. Kubun, gelas, baitun, rumah, hila akhirnya. Sebab kadang bisa bermakna meluas. Kadang bisa bermakna jauh. Seperti akhada bermakna azzaba, azzabahum. Akhadahum ay azzabahum. Wahada huwa ma'na al-makr al-khadi'ah. Wal-khadi'ah wa nahwa dhalik. Dan inilah makna makr bagi Allah dan makna al-khadi'ah bagi Allah. Jangan salah terjemah, apalagi ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbicara tentang Allah. Allah menipu hambanya. Bahaya sekali. Allah tidak punya sifat menipu. Dan maknanya jelek kalau menipu. Tetapi makar dan khadi'ah bagi Allah maknanya adalah merencanakan rencana-rencana yang mereka tidak tahu. Sehingga salah paham, salah sangka. Akhirnya mereka tertipu. Tapi Allah tidak menipu. Seperti beberapa orang menerjemahkan bukunya Syekh Al-Albani. Kemudian di dalamnya ada kalimat, jangan terbawa dengan tipuan. Kalimatnya begitu. Jangan tertipu dengan Al-Baihaqi. Jangan tertipu dengan diamnya Imam Hakim. Bukan. Biasanya Imam Hakim bawa Faqo Ad-Dahabi. Jangan tertipu dengan diamnya Ad-Dahabi terhadap Tashih Al-Hakim. Bahasanya tertipu. Jangan kamu tertipu dengan mereka. Kalau dia paham bahwa ini masyayikh ulama ahlu sunnah, mestinya jangan salah paham. Mana yang lebih tepat? Jangan tertipu atau jangan salah paham? Kalau letterlocknya di komus, iya memang. Maknanya menipu. Tapi di situ, maknanya kamu jangan salah paham. Terhadap diamnya Adz-Dzahabi terhadap Tashih Hakim. Kadang-kadang ada yang beliau diam tapi bukan wafaqo. Bukan wafaqahu Adz-Dzahabi. Mafhum. Ini bahasa. Hanya terjemahan. Sehingga hati-hati. Terjemahan itu diiringi dengan tauqir terhadap para ulama. Apalagi tak terhingga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna makr bukan menipu, tetapi merencanakan rencana-rencana yang mereka tidak tahu. Naam, mereka akhirnya tertipu. Tapi salah mereka sendiri. Allah merencanakan satu rencana, ternyata mereka salah paham. Wah, saya disayangi. Saya diberi kebaikan, berarti saya dicintai. Itu kesalahan mereka. Mereka yang tertipu dengan istidraj yang Allah berikan pada mereka. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Qala al-musannif rahimahullah. Wa qawlihi wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Siapa yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang dhal. Dan sudah diketahui bahwa itu adalah ucapan dalam kisah Ibrahim alaihis salam ketika didatangi malaikat-malaikat menghabarkan kepadanya kabar gembira. Maka kata Ibrahim, abasyartumuni, apakah kalian memberitakan berita gembira kepadaku dalam keadaan qad massaniyal kibaru fabima tubasyirun? Kabar gembira, memberikan kabar gembira kepadaku dalam keadaan aku sudah tua begini. Berita gembira apa yang kalian akan sampaikan? Basyarnaka bil haqq. Kata mereka, kami beritakan berita gembira dengan kebenaran. Fala takun minal qanitin. Engkau jangan menjadi orang-orang yang qanitin. Kata Ibrahim alaihi salam, wa man yaqnatu min rahmatihi illa dhalun. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat? Artinya aku tidak putus asa. Ikhwan ibn a'azakumullah, wallahu ta'ala alam, Nabi Ibrahim alaihi salam mengharapkan keturunan sampai umur beliau tua. Datang malaikat memberikan kabar gembira. Nabi Ibrahim menduga bahwa berita itu berita lain, bukan berita ini. Kalau aku sudah tua berarti bukan berita anak lagi, berita yang lain. Bukan putus asa, berita gembira. Fabima tubasyirun, berita apa yang akan kalian sampaikan dalam keadaan aku sudah tua seperti ini? Ternyata basyarnaka bil haqq wa la takun minal qanitin. Maka dijawab, tidak, aku tidak qunut. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang dhal. Dalam syarahnya dikatakan al-qunut istib'adul faraj. Nah, khawatir salah baca. Nah, kalau farj, beda lagi. Nah, al-qunut adalah merasa jauh dari jalan keluar. Nah, wal-ya'su minhu. Sedangkan al-ya'as minal qunut. Idan ayuhuma awsa' al-qunut awsa' wa a'am, lebih umum. Karena al-ya'as minhu, minal qunut. Qunut itu merasa jauh, tidak mungkin akan datang jalan keluar. Wa huwa yuqabilul amna min makrillah, dan ini berseberangan dengan al-aman min makrillah, merasa aman dari rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kilahuma dhanbun azim, dan keduanya adalah dosa yang sangat besar. Merasa aman dari adab Allah berarti terlalu tenang, tidak merasa takut, salah sangka kepada Allah ila akhir. Itu al-aman min makrillah. Sedangkan al-qunut min rahmatillah sebaliknya. Saking takutnya dia merasa enggak mungkin dapat rahmat. Istib'ad al-farad wal rahmah. Merasa jauh, tidak mungkin dapat rahmat, enggak mungkin ada jalan keluar, enggak mungkin ila akhir. Dan biasanya berujung dengan bunuh diri atau stres. Barakallahu fikum. Wa taqaddama ma fi. Dan sudah lewat apa yang ada padanya. Limunafatihi kamal tauhid. Mengapa dikatakan dosa besar? Sudah dibahas walhamdulillah. Di antaranya karena memang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Jelas bertentangan dengan tauhid. Tauhid harus membuahkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap. Sedangkan al-amnu min makrillah berarti menghilangkan rasa takut kepada Allah. Sebaliknya yang ini, al-qunut min rahmatillah, menghilangkan rasa harap. Tidak berharap lagi pada Allah. Enggak mungkin saya dapat rahmat. Enggak mungkin saya dikasih. Enggak mungkin dikabulkan. Enggak mungkin, enggak mungkin. Fahadha isti'jal. Barakallahu fikum. Kama qala fi riwayah, siapa yang berdoa kemudian berkata, aku tidak dikabulkan, maka itulah orang yang istajal. Semua doa akan dikabulkan illa man istajal, kecuali orang yang terburu-buru. Al-musta'jil. Siapa al-musta'jil ya Rasulullah? Al-musta'jil adalah orang yang berdoa, kemudian berkata, saya tidak dikabulkan. Saya tidak mungkin dikabulkan. Berarti orangnya terburu-buru. Langsung memutuskan dengan keputusan su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa aku tidak akan dikabulkan. Barakallahu fikum. Qal wa dzakara al-musannif rahimahullah hadhihi al-ayah ma'a allati qablaha. Al-musannif membawa ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya berkait dengan afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'man makrallahi illa al-qaumul khasirun. Sedangkan pada yang kedua dibawakan wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa ad-dallun. Tanbihan. Dua ayat ini dari musannif sebagai tanbih ala annahu la yajuzu liman khafa Allah an yaqnat min rahmatihi. Tidak boleh bagi orang yang takut kepada Allah untuk kunut kepada dari rahmatnya. Bal yakunu khaifan rajia. Dan jangan berharap kepada Allah dengan kunut, dengan aman min makrillah. Anal qalam. Ada orang yang khauf. Takut pada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya jatuh kepada qunut. Iya kan, ada yang seperti itu. Saking takutnya, udahlah, saya enggak mungkin dimaafkan. Saya enggak mungkin, pasti saya akan diazab bila akhirnya. Pada kunut. Sebaliknya, ada orang yang Masya Allah memiliki harapan pada Allah, roja. Tetapi kebablasan. Saking rojanya, saking berharap pada Allah, enggak mungkin saya diazab. Enggak mungkin saya diazab. Aman min makrillah. Barakallahu fikum. Maka Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil yang pertama diiringi dalil kedua. Supaya jangan kebablasan. Kalau dikatakan jangan merasa aman dari azab Allah, tidak dibawakan yang ininya? Khawatir. Ya, saya enggak merasa aman. Saya takut. Saya enggak mungkin dimaafkan. Saya kunut. Maka hendaklah kalian memiliki rasa takut tapi jangan qunut. Hendaklah kalian memiliki rasa harap, tapi jangan aman min makrillah. Jayid, wad-din bainahuma. Dan agama itu selalu tengah-tengah. Agama yang wasata, agama yang tengah. Berarti dua ayat ini sebagai rel. Jangan lepas dari relnya. Jangan lepas dari garisnya. Kebablasan khauf, kebablasan masuk ke dalam qunut. Raja, kebablasan masuk ke dalam aman makrillah. Maka al-khauf harus diiringi raja. Raja harus diiringi khauf. Rasa takut harus diiringi rasa harap. Rasa harap harus diiringi rasa takut. Sehingga sempurna, seimbang. La yajuzu liman khafa Allah an yaqnat min rahmatihi. Tidak boleh bagi siapa yang takut untuk kunut kepada dari rahmat Allah. Sebaliknya, la yajuz liman raja, siapa yang berharap kepada Allah, jangan aman min makrillah. Bal yakunu khaifan rajia, bahkan harus dia memiliki rasa takut dan rasa harap sekaligus. Ya khafu dunubahu wa ya'mal bi ta'atihi, takut kepada adabnya dan beramal dengan ketaatan-ketaatannya. Wa yarju rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladziina la ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Katakan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Berarti ini keadaan orang yang berilmu. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam? Ana al-laili, tengah malam. Sajidan wa qa'ima, dengan sujud dan berdiri. Yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih, dengan dua perkara. Yahdarul akhirah, takut pada hari akhir. Wa yarju rahmata rabbih, dan berharap rahmat Rabbnya. Berarti orang ini beribadah pada Allah di tengah malam dengan khaufun wa raja. Dengan khaufun wa raja. Fahaula alladzina ya'lamun, mereka lah orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad, artinya orang yang beriman kemudian berhijrah kemudian berjihad fi sabilillah, mereka lah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat kedua, hanya disebutkan yang mengharapkan rahmat. Tidak disebutkan masalah khaufnya. Kalau yang tadi kan khauf wa raja, kedua-duanya ada. Maka yang pertama tadi dalil bahwa ibadah harus diiringi khaufun wa raja sekaligus. Yahdarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Sedangkan ayat kedua adalah dalil bahwa siapa yang berharap harus beramal. Siapa yang berharap harus beramal. Kalau orang itu berharap tapi tidak beramal, itu bukan raja, tapi angan-angan. Berbeda angan-angan dengan raja. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Yahudi yang berharap mereka akan masuk surga, bahkan mereka berkata, kami enggak akan disentuh api neraka. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Qul hatu burhanakum. Allah katakan amaniyuhum, itu amani mereka, angan-angan mereka. Tayyib, mal farqu bainahuma? Amani war raja. Perbedaan antara amani dengan raja, kalau amani tidak diiringi amal. Dia beramal maksiat, kemudian berkata, kami akan diampuni, tenang saja. Kalaupun sentuh api neraka, enggak akan kekal. Sebentar saja. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, kata Yahudi. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Adapun raja harus diiringi amalan saleh. Mana dalilnya? Ini dalilnya yang sedang kita baca. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah, ini amalan semua yang disebut. Yang penting-penting. Beriman, berhijrah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Mereka lah yang yarju rahmat Allah. Mereka lah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Ada satu jalan menuju kebaikan. Ada satu jalan menuju kejelekan. Satu orang berjalan di jalan kebaikan. Saya ingin mendapatkan kebaikan. Cocok. Kamu katakan, oh iya saya tahu. Kamu gak ngomong pun saya tahu. Karena jalanmu menuju kebaikan. Tapi kalau ada orang yang berjalan di jalan kejelekan, arahnya ke arah kejelekan, sambil berkata, saya akan dapat kebaikan. Harapan atau bukan harapan? Ya. Itu angan-angan. Khayal. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau berharap keselamatan, tapi tidak menjalani jalan keselamatan. Ingat. Safinah, perahu tidak akan jalan di daratan. Kamu letakkan di daratan, kamu duduk di atasnya. Ya gak akan jalan. Karena bukan jalannya. Oh, kita pasang layar. Begitu layar terkembang, tunggu angin. Angin datang, jatuh dia. Bukan berjalan. Barakallahu fikum. Maka yang namanya raja harus diiringi amal. Farraja'u ma'al ma'asiyah. Amani. Raja diiringi dengan maksiat-maksiat dalam keadaan terus bermaksiat, israr, tapi berharap. Fahadha barakallahu fikum amani. Qala farraja'u ma'al ma'asiyah, wa tarkat ta'ah gururun minasyaitan. Orang yang katanya berharap, tapi terus bermaksiat dan meninggalkan ketaatan-ketaatan, maka itu gururun minasyaitan. Tipu daya dari syaitan. Baru sekarang kita terjemahkan tipu daya. Karena syaitan memang kerjaannya menipu. Berdusta. Gururun minasyaitan. Tipu daya dari syaitan. Syaitan membisikkan kepada orang yang bermaksiat. Jangan takut bermaksiat. Kerjakan. Allah ghafurur rahim. Ketika ketaatan-ketaatan. Ngapain kamu kan sedang sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan ini. Nanti saja. Allah penyayang. Allah ghafurur rahim. Jangan dikerjakan sekarang. Nanti saja, nanti saja. Sawwafahu bitaswif. Fahada gurur minasyaitan. Waman ittaba'ahu fahuwa maghrur. Siapa yang ikuti keinginan syaitan tadi berarti dia maghrur, tertipu. Barakallahu fikum. Liukial abda fil makhawif. Ma'atarkil asbabil munjiyah minal mahalik. Di antara tipu daya syaitan adalah ingin menjerumuskan seorang hamba dalam makhawif, ketakutan-ketakutan. Ma'atarkil asbabil munjiyah minal mahalik. Bersama dengan ditinggalkannya sebab-sebab keselamatan. Ditinggalkannya sebab-sebab keselamatan dari kebinasaan. Ya, ini diajak, kalau tadi dua jalan kita gambarkan, maka diajak ke jalan yang maksiat, jalan kebinasaan, yang ujungnya kebinasaan. Diajak kepada kebinasaan. Dan berkata, kamu akan selamat, kamu akan selamat. Kamu gak akan celaka, kamu akan celaka. Apa namanya ini? Penipuan. Kalau kamu jalannya di jalan keselamatan, insya Allah kamu akan selamat. Benar, wajar. Mengapa? Karena jalannya sudah benar. Menuju arah ke keselamatan. Insyaallah kamu. Aduh, tapi saya ada kekurangan. Mudah-mudahan diampuni. Itu juga wajar. Mengapa? Karena dia sudah berupaya menuju jalan keselamatan. Tetapi syaitan mengajak kepada jalan kebinasaan, jalan maksiat, jalan kezaliman, jalan kesyirikan dan kebinahan. Kemudian berkata, Allah ghafurur rahim. Kau akan diampuni. Kau akan selamat. Kau gak akan celaka. Fahada penipuan barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Bikhilafi hali ahli iman. Berbeda dengan hal ahli iman. Alladzina akhadu bi asbabin najah. Ahlul iman berupaya untuk menjalani jalan selamat. khaufan min Allah, karena takut kepada Allah, maka jalan di jalan selamat. Wa haraban min iqabih, dan lari dari balasan Allah SWT. Ini lari dari adab Allah. Wa tama'an fil maghfirah, dan ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Wa raja' li thawabihi, dan mendapatkan atau berharap mendapatkan pahala. Maka dikatakan inilah yang benar. Inilah yang jujur. Antara amal dengan perbuatan sama. Karena amal dengan perbuatan kalau tidak sama, itulah kedustaan. Ini dua jalan. Satu jalan menuju jannah, satu jalan menuju nar. Dia jalan menuju neraka, kemaksiatan-kemaksiatan, kedoliman-kedoliman, kebinahan-kebinahan, kemudian dibisikkan oleh syaitan. Allah Ghafurur Rahim. Kerjakan aja ini. Kerjakan aja ini. Kerjakan aja ini. Allah Ghafurur Rahim. Ujung-ujungnya neraka. Fahadha barakallahu fikum kadzub. Syaitan kadzub. Sangat berdusta. Kalau berjalan di jalan menuju jannah, kemudian berkata insyaallah Allah Ghafurur Rahim, itu baru tepat. Atau dikatakan bahwa engkau mudah-mudahan selamat karena jalanmu sudah benar. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan, mudah-mudahan Allah Ghafurur Rahim. Barakallahu fikum. Wal ma'na anna Allah Ta'ala haka qawla khalilihi Ibrahim alaihis salam. Makna ayat itu adalah bahwa Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ucapan Ibrahim Khalilullah alaihis salam lamma basyaratuhu al malaikatu bibnihi Ishaq, ketika malaikat-malaikat memberitakan berita gembira kepadanya dengan datangnya seorang anak yang bernama Ishaq. Qala, berkata Nabi Ibrahim alaihis salam, abasyartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashirun, apakah kalian memberitakan berita gembira kepadaku dalam keadaan aku sudah tua renta begini? Apa berita gembira yang kalian akan sampaikan? Jadi belum tahu berita gembira yang akan disampaikan. Fabima tubashirun, memberitakan berita gembira apa ini? Li'anna al-'adah, karena kebiasaan, anna ar-rajul idza kabura sinnuhu wa sinnu zaujatihi, karena seseorang secara umum, secara keumuman manusia, kalau sudah tua dan juga istrinya sudah tua, ustub'ida an yulad lahu minha, sangat jauh dari kemungkinan untuk mendapatkan anak dari istrinya tersebut. Apalagi seperti Nabi Zakaria alaihi salam ketika menyatakan wa mra'ati aqir, istriku dalam keadaan sudah tidak haid. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Khonibina a'azakumullah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Maka Nabiullah Ibrahim Khalilullah menyatakan bima tubasyirun, dengan apa kau beritakan berita gembira dalam keadaan aku sudah tua seperti ini. Faqalatil malaika basyarnaka bil haqqi, kami beritakan kepadamu dengan kebenaran yang enggak ada keraguan padanya. Fa innallaha idza arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun, karena sungguhnya Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah hanya berkata jadilah, atau kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Fala takun minal qanitin, janganlah engkau menjadi orang yang qunut, yang berputus asa. Ai minal ayisin, dari kata ya'as, putus asa. Walaupun sungguhnya qunut a'ammu minal ya'as, wal ya'su minal qunut, wal ya'su minal qunut. Faqala alaihi salam, maka Nabi Ibrahim menjawab, wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalin, siapa yang akan putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang yang dal. Artinya aku pun masih berharap sampai hari ini. Fa innahu ya'lam min qudratillah, karena Ibrahim kenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Ma huwa ablagh min dhalika wa a'dham, bahkan Ibrahim mengetahui kekuasaan Allah yang lebih tinggi dari itu, lebih besar. Ya, ini bukan hanya menjadikan orang tua dan istri yang tua bisa punya anak. Bahkan lebih dari itu sekalipun Ibrahim yakin. Wa Allah ala kulli syai'in qadir, wallahu alam. Qala dhalika ala wajhi ta'ajjub, berarti ucapan Ibrahim tadi hanya ucapan ta'ajjub, keheran-heranan. Sudah tua begini akan dapat seorang anak, atau sudah tua begini akan dikabarkan kabar gembira. Kabar gembira apa kira-kira? Ini barakallahu fikum ta'ajubnya Ibrahim sebagaimana ta'ajubnya Zakaria. Qauluhu illa dhalun, kecuali orang yang dhal. Qala ba'dhum illa al-mukhti'una tariq as-shawab. Dhal yang artinya sesat, dhalla yadhillu dhal, adalah orang yang menyimpang. Tetapi di sini sebagian mufassir mentafsirkan al-mukhti'una tariq as-shawab, yang salah menjalani jalan kebenaran. Dia menyimpang dari jalan kebenaran. Au illal kafirun. Atau illal kafirun. Mengapa mereka tafsirkan kafirun? Karena ayat lain menyebutkan dengan ya'as. Innahu la yai'asu min rawhillahi illal qawmul kafirun. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dalam surat Yusuf ayat 87. Qala al-musannif rahimahullah. Dalil berikutnya. Naqra insyaAllah pada pelajaran berikutnya binillahi ta'ala. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan Ustaz, apa dalil yang menerangkan bahwa di antara bentuk syukur adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan pada perkara yang baik, jazakallahu khair. Di antaranya adalah ucapan Allah kepada Daud alaihissalam. I'malu ala Daud syukra. Beramalah, wahai ahli Daud, sebagai tanda syukur. Berarti syukur itu tidak hanya di lisan dengan alhamdulillah, tidak hanya di hati meyakini kalau itu dari Allah, juga harus dibuktikan dengan pengamalan. Apakah sejalan? Kalau seorang dikasih rizki, kemudian dia bersyukur, alhamdulillah saya dapat rizki, kemudian dia pakai untuk maksiat, apakah itu syukur? Apakah sejalan dengan syukur? Tidak sejalan. Bukankah ini dari Allah SWT? Kenapa dipakai untuk bermaksiat pada Allah? Berarti engkau tidak syukur. Ini ta'lil. Kalau tadi dalil, tadi dalil i'malu ala Daud syukra, beramalah sebagai tanda syukur. Sedangkan ta'lilnya adalah tidak mungkin seorang yang syukur kepada Allah memakai kenikmatan Allah untuk bermaksiat pada Allah. Tidak mungkin. Itu alasannya. Mengapa orang syukur harus mengamalkan atau memakai kenikmatan tadi di jalan Allah SWT. Dan itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau berupa harta dipakai untuk yang baik-baik, dikeluarkan kewajibannya, zakatnya, atau keluarkan sedekahnya. Kalau berupa ilmu, diamalkan pada dirinya, diajarkan pada orang lain. Kalau berupa kesempurnaan badan, pakailah untuk amal soleh. Matamu sehat untuk membaca kitab-kitab para ulama. Telingamu sehat untuk mendengarkan sekian nasihat, ayat, hadis, dan seterusnya. Ila akhirihi. Dan itu ada dalil khusus padanya. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kulla yaumin tatlu alaihi syams. Setiap sendi dari tubuh manusia ada sedekahnya harus dia keluarkan. Setiap hari. Kadang-kadang hari itu maknanya zaman. Ini bukan zaman, hari yang setiap terbit matahari. Ditakkid, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari terbit matahari harus ada sedekahnya. Berarti kalau cari ini 1 2 3 3 kamu harus sedekah. Yang ini 3 lagi, ini 3 lagi. Sudah berapa? Seluruhnya jumlahnya 360 dalam satu riwayat yang lainnya. 360 sulama. Harus disodakoin satu persatu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa bersodakoh sebanyak itu? Dijawab, sungguhnya setiap tasbih sodakoh, tahlil sodakoh, setiap tahmid sodakoh, dikir ucapan alhamdulillah sodakoh, ila akhirih. Sampai dalam riwayat, dan mencukupi 360 tadi, dalam sholat duha, rak'ataini duha. Dua rakaat duha. Berarti ketika kita mengerjakan dua rakaat duha atau beramal soleh tadi, pada hari itu, untuk bersyukur, kita ini punya sendi-sendi lengkap, sempurna. Walhamdulillah. Bahasa bebasnya, kamu diberi oleh Allah, badan sempurna, 360 sulama dan seluruh anggota badan yang ada padamu. Masa sehari enggak ada amal solehnya untuk Allah SWT? Keterlaluan. Maka sehari harus ada amalan baik yang kamu kerjakan dengan anggota tubuhmu. Syukran sebagai tanda syukur. Nah, barakallahu fikum. Apakah jika imam mengangkat tangan ketika kunut subuh, apakah makmum ikut? Barakallahu fikum. Gerakan-gerakan dalam salat dibagi menjadi sekian gerakan. Yang rukun itu yang dikatakan ikuti. Berdiri, tetap berdiri. Ruku, ruku, sujud, sujud. Sehingga ketika dia kunut, kita jangan sujud. Tetap berdiri. Adapun kunutnya tidak harus mengikuti imam. Sebagaimana perkara yang lain yang kita tidak sependapat. Imamnya tidak menggerakkan, makmumnya menggerakkan, tidak mengapa. Atau sebaliknya, imam yang menggerakkan, makmumnya tidak, tidak mengapa. Itu bukan mukhalafah syariah, selama dia duduk, kamu duduk. Karena hadis yang am, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dan hadis yang am, fala takhtalifu alaih, dirincikan dengan khas. Idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza sajada fasjudu. Disebutkan satu persatu. Ini yang dikatakan arkan. Ya, barakallahu fikum. Rukun, rukun. Sedangkan yang lain, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selama kamu tetap berdiri, kamu tidak ikut kunut, tidak mengapa. Allahumma illa qawlun minal ulama. Satu pendapat dari para ulama. Yang berkata, kalau imamnya mujtahid, memiliki ilmu dengan apa yang dia kerjakan, maka kamu ikut. Misalnya imam kunut ala ilmin, dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan ijtihad beliau, maka kita ikut kunut bersamanya. Seperti masalah sami'allahu liman hamidah, apakah kembali ke dada atau irsal. Kalau imamnya ala ijtihad, maka dia ikut. Maka Syekh Al-Albani ketika salat bersama Syekh Ibn Baz, ikut Syekh Ibn Baz. Padahal pendapatnya berbeda. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hada qawlun minal ulama. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.